Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmati beliau, babun khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Bab, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Barakallahu fikum. Setelah beliau menyebutkan keutamaan bagi orang-orang yang mengayomi anak yatim, ya, terkait dengan afrad, terkait dengan individu-individu, barakallahu fikum. Setelah itu beliau menyebutkan bab yang menunjukkan keutamaan sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan sebagaimana yang pernah kita jelaskan, barakallahu fikum, al-ihsan ilaihim, berbuat baik kepada anak yatim, itu bukan hanya dari sisi, barakallahu fikum, it'amu ta'am. Ya, bukan hanya dari sisi memberikan makanan ataupun minuman ataupun pakaian, uang jajan ataupun yang semisal dengannya. Tapi lebih daripada itu, barakallahu fikum. Dan ada yang lebih penting daripada terkait dengan urusan jasmani, yaitu urusan rohani, yaitu memberikan tarbiyah, ya. Mendidik mereka, mentarbiyah mereka, barakallahu fikum, dengan tarbiyah yang islami, agar mereka menjadi anak yang salih dan salihah. Barakallahu fikum. Ya. Hai. Itu yang namanya tindakan ihsan kepada anak yatim. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga anak yatimnya tadi diajari ngaji, baca Quran, barakallahu fikum, hafalkan Quran, hafalkan hadis, ya, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Baik. Maka apabila ada rumah yang demikian keadaannya, di rumah itu barakallahu fikum memelihara anak yatim baik secara jasmani ataupun rohani, maka rumah itu akan menjadi sebaik-baik rumah. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Walaupun rumahnya adalah sebuah rumah gubuk. Paham ikhwan ya? Baik. Tetapi kalau di dalam rumah tadi terdapat anak yatim yang diayomi terkait dunia dan agamanya, maka rumah itu lebih baik daripada rumah gedongan, barakallahu fikum. Tetapi di situ, barakallahu fikum, tayyib, ada seorang anak yatim ditelantarkan. Barakallahu fikum. Tayyib. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibni Utsman, telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Utsman barakallahu fikum Abu Abdurrahman Al-Marwazi Beliau ini juga dikenal dengan lakopnya yaitu Abdan, ya, Abdani. Barakallahu fikum. Dikenal dengan lakopnya pula Abdan. Kenapa? Dikarenakan li'annahu yajma' abd. Abdaini. Dikarenakan dia mengumpulkan dua nama abd. Yang pertama, nama beliau Abdullah. Dan kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya. Sehingga dia digelari dengan Abdan. Begitu juga misalnya ada santri yang namanya Abdul Aziz, kunyahnya Abu Abdurrahman, bisa juga diberikan gelar Abdan. Barakallahu fikum. Dikarenakan dia mengumpulkan dua abd. Barakallahu fikum. Tayyib. Dia ini merupakan salah satu kibar masyaikh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Abdullah ibnu Utsman, siqatun ma'munun imam. Barakallahu fikum. Wa hunaka Abdullah ibnu Utsman awsaq wa asbat minhu manhu. Di sana ada lagi orang yang bernama Abdullah bin Utsman yang lebih siqah, yang lebih sabat daripada Abdan. Siapa dia? Siapa dia? Man ya'rif falyarfa' yada. Man araf, siapa yang tahu angkat tangan? Ayy Muhammad. Abu Bakar. Abu Bakar siapa namanya? Hah? Yang benar. Abdullah bin Tayyib. Ahsanta. Iya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tayyib. Beliau ma'ruf dengan kunyahnya. Namun nama asli beliau adalah Abdullah. Ya. Nama ayah beliau Utsman. Yang juga si Utsman ini lebih dikenal dengan kunyahnya. Siapa kunyahnya si Utsman ini? Abdullah. Lampung. Siapa? Siapa kunyahnya Utsman? Ayahnya Abu Bakar? Abu Abdillah? La. Abdul Razak. Wallahu a'lam kunyahnya. Fauzan Semarang. Siapa? Abu Quhafah. Iya. Yeah. Beliau dikenal dengan Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Sama-sama ma'ruf dengan kunyahnya. Lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Padahal nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Barakallahu fikum. Ya. Sahabi jalil. Jelas kalau kita mengatakan beliau Awsaq wa asbat min Abdan. Qala akhbarana Abdullah. Demikian di nuskahnya antum. Sa'id ibnu Abi Ayyub. Ya. Yang di dalam nuskahnya akhbarana Abdullah, angkat tangan. Yang lainnya berarti Sa'id ibn Abi Ayyub. Ya. Ayyub. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wal aqrab akhbaran Abdullah. Dikarenakan Abdan ini ma'ruf. Dia merupakan muridnya Abdullah ibn al-Mubarak. Barakallahu fikum. Ayyub. Itu yang lebih akrab. Ya. Abdan atau Abdullah bin Utsman, beliau ma'ruf sebagai muridnya Abdullah ibn al-Mubarak. Sehingga kemungkinan dalam nuskhah itu ada yang saqat. Barakallahu fikum. Ya, diperbaiki. Baik. Abdullah ibn al-Mubarak imam ahli al-hadith fi zamani. Beliau termasuk imam ahli al-hadith di zamannya. Barakallahu fikum. Ya. Yajma' bainal haji wal jihad. Beliau mengumpulkan antara jihad dan haji. Barakallahu fikum. Baik. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan la farqa baina Ibnu al-Mubarak was sahaba illa ru'yah. Tidak ada yang membedakan antara Ibnu al-Mubarak dan sahabat-sahabat Nabi melainkan ru'yah. Maksudnya barakallahu fikum, sifat-sifat yang ada pada beliau itu sama persis dengan sifat-sifat yang ada pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulai dari yang namanya barakallahu fikum jihadnya, ilmunya, barakallahu fikum keberaniannya, ya. Kemudian kedermawanannya, semua khisal khair, perangai-perangai kebaikan beliau miliki. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kalau bukan yang namanya ru'yah, ya mungkin beliau sudah setingkat dengan para sahabat. Tapi dikarenakan beliau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak bisa dimasukkan dalam kategori sahabat. Paham ya? Dikarenakan persyaratan yang sangat penting untuk masuk dalam kategori sahabah adalah al-liqa, yaitu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Untuk biografi beliau ini sudah kita sebutkan, ya, sudah kita ceritakan, dan pada biografi beliau barakallahu fikum banyak sekali kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang penuh dengan teladan. Barakallahu fikum. Qala akhbarana Sa'id. Ibnu Abi Ayyub. Berkata Abdullah, telah menghabarkan kepada kami Sa'id ibnu Abi Ayyub. Abu Yahya ibnu Miqlas. Abu Yahya ibnu Miqlas. Mim, Qaf, Lam, Alif, Sad. Miqlas. Ya. Baik. Sa'id kunyahnya Abu Yahya, sedangkan Abu Ayyub ayah beliau namanya adalah Miqlas. Barakallahu fikum. Tayyib, ini nama yang jarang ditemui, ya, Miqlas. Al-Misri. Siqatun sabtun. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan beliau adalah rawi yang siqah dan sabit, kokoh hafalannya. An Yahya ibni Abi Sulaiman. Dari Yahya bin Abu Sulaiman. Kunyahnya adalah Abu Salih Al-Madani. Abu Salih Al-Madani. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang beliau, layyinul hadis. Layyinul hadis. Hadisnya itu lemah. Wa qala al-Bukhari fi, dan Imam Bukhari mengomentari tentang Yahya bin Abi Sulaiman, mungkarul hadis. Mungkarul hadis. Barakallahu fikum. Tunda akhina Habib. Ada Ustaz Habib huna. Hey. Habib lagi pusing. Hah? Biar enggak pusing dikasih pertanyaan. Lebih baik daripada paramek. Seorang rawi yang dijarah dengan layyinul hadis. Jarah ini kembali kepada dhaftur rawi atau adalatur rawi. Hah? Baik, ya. Rawi yang dijarah dengan layyinul hadis itu kembali kepada barakallahu fikum kebobotannya. Menunjukkan kekuatan periwayatan dia itu tidak bagus. Barakallahu fikum. Kekuatan hafalannya, kekuatan penyampaian dia dalam riwayat yang dia dengar itu tidak bagus. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga jarah yang kembali kepada dhaftur rawi barakallahu fikum itu dimasukkan dalam kategori jarah mufassar atau jarah yang mujmal. Ini khusus kelas-kelas tinggi ini. Arifin. Hah? Mufassar. Masya Allah. Aflah. Mana Ustaz Aflah? Hah? Mufassar. Masya Allah. Siapa lagi nih? Musron. Masya Allah. Nasina Ustaz Musron. Mawujud huna? Masya Allah. Kok belakang sekali ya Ustaz? Biasanya depan beliau. Baik, labas. Ngawasin anak-anak didiknya ini. Yang macam-macam. Nanti setelah taklim berhadapan dengan beliau. Makanya beliau pilih belakang. Mufassar atau mujmal? Hah? Mufassar? Masya Allah. Kayaknya sepakat semuanya ini. Ada lagi? Yang tersisa? Hamzah. Masya Allah. Mana? Ustaz Hamzah. Bukan, Hamzah Palembang. Iya. Ada? Gak ikut? Hah? Baik, labas. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alladhi indi. Barakallahu fikum. Yang saya ketahui jarah mufassar itu ketika kembali kepada adalatul ruwat. Ya, ketika kembali kepada adalatul ruwat, kembali kepada keadilan seorang rawi. Ketika dia dijarah dengan kadzab. Tanyakan ya. Wadda, ya, muttaham bil kadzib atau yang semisal dengannya. Yang kembali kepada adalah itu masuk dalam kategori jarah mufassar. Sehingga nanti akan bertemu dengan pembahasan ini jahrun jahar mufassar muqaddam ala tayyib barakallahu fikum apa? Kaidahnya ala ta'dil. Baik. Pak Ifan ya. Gimana Bib? Wallahu alam. Dibuka lagi bukunya. Wabid jarah ta'dil. Labas, ya. Sehingga lainul hadis barakallahu fikum, wallahu taala alam biswab, ini masuk dalam kategori jarah yang mujmal. Sehingga qadhaifannya itu ringan. Ya, enggak parah. Baik. Kalau kita mengambil ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi kalau meninjau dari ucapannya Imam Bukhari, mungkarul hadis berarti berat. Ya, barakallahu fikum. Riwayatnya tidak bisa diangkat dengan penguat apapun. Wallahu taala alam biswa. Al-Mu'adzin yu'adzin awalan. Baik, kita lanjutkan. Qala an ibni Abi Attab dengan mentasydid ta-nya. Ibni Abi Attab barakallahu fikum. Nama beliau adalah Zaidun. Ya, namanya lah Zaidun. Zaid ibnu Abi Attab. Waqila, dan ada yang mengatakan Abdurrahman. Namanya adalah Abdurrahman. Barakallahu fikum. Baik. Beliau ini adalah maula Muawiyah. dia adalah maulahnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Au ukhtihi, atau maula dari saudarinya Muawiyah, yaitu Ummu Habibah. Baik. Ummu Habibah siapa namanya? Abdullah Nanang. Pernah ditanyakan sama Ustaz Afi, siapa nama Ummu Habibah? Siapa nama Ummu Habibah? Ahmad. Siapa namanya? Hah? Nah ya, ahsanta. Ramlah. Iya. Ummu Habibah Ramlah. Barakallahu fika. Tayyib. Thiqatun. Ibnu Abi Attab. Zaid ibn Abi Attab barakallahu fikum thiqatun, dialah rawi yang thiqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu barakallahu fikum. Abu Hurairah siapa namanya? Muhammad Ambun Abdurrahman ibn Sakhr. Ahsanta barakallahu fik. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Rasul menyatakan sebaik-baik rumah adalah rumah kaum muslimin yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Barakallahu fikum. Dan sejelek-jelek rumah dari rumahnya kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim padanya namun diperlakukan dengan jelek. Barakallahu fikum. Ya, diintimidasi, diperbudak, diperbabu, barakallahu fikum, dihinakan dan dilecehkan. Itu rumah yang sangat jelek. Tayyib. Ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini yushiru bi'isbi bi'isbi'aihi. Aku dan orang yang mengayomi anak yatim di dalam jannah seperti dua jari ini. Ya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Barakallahu fikum. Wa isnadul hadis dhaif. Ya, sanad hadis ini lemah. Di dalamnya terdapat Yahya ibnu Abi Sulaiman, layyinul hadis. Barakallahu fikum. Kecuali ucapan Rasul, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini. Bahadzal lafadz sahih. Lafadz ini sahih sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya yang telah kita bahas. Barakallahu fikum. Sehingga kita menggunakan riwayat-riwayat yang umum. Paham ya kan ya? Cukup bagi kita menggunakan riwayat-riwayat yang sahih tentang keutamaan mengurusi anak ya yatim. Barakallahu fikum. Baik. Dan riwayat-riwayat yang umum yang mengancam orang-orang yang bertindak jelek kepada anak yatim. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah jika ada seorang anak yang ditinggal mati ayahnya lalu sang ibu menikah lagi, dan anak tadi ditelantarkan, apakah anak itu termasuk anak yatim yang terzalimi? Naam. Paham ikhwan ya? Hey, barakallahu fikum. Dan sang ibu tadi akan menanggung dosanya. Barakallahu fikum. Ya, dia asik-asikan dengan suami barunya, anak yatim dari suaminya dia telantarkan. Khatirun jiddan. Paham ikhwan ya? Itu bahaya yang sangat besar. Barakallahu. Dia asik-asikan bulan madu ke Pulau Bali, anaknya enggak makan 5 hari. Barakallahu fikum. Ya. Maka apa? Ibunya yang akan terkena ancaman menelantarkan anak yatim. Barakallahu fikum. Bahkan nanti akan kita baca riwayat barakallahu fikum, keutamaan bagi seorang wanita yang mau bersabar merawat anak yatim dari suaminya dan dia tidak menikah lagi. Masya Allah. Ya. Dia tidak menikah lagi, sabar mengurusi anak peninggalan suaminya sampai dewasa, sampai semuanya berkeluarga. Sang ibu tadi mau sabar, itu yang lebih afdal. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Karena yang namanya barakallahu fikum, pernikahan kedua kalinya mau tidak mau itu akan mempengaruhi hati sang anak. Ya Manda? Iya. Anak manapun tidak akan rela, gitu ya, melihat ibunya dinikahi oleh laki-laki lain. Itu kalau secara fitrah. Ya Pak ya. Pak Ivan ya. Sehingga itu diantara fadilahnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau sang ibu tadi mau sabar, barakallahu fikum, mengurusi anak yatim dari suaminya, ya dalam rangka untuk menjaga perasaan mereka, barakallahu fikum, maka itu yang afdol. Nanti akan kita bahas hadisnya. Paham ikhwan ya? Baik. Tapi itu semua barakallahu fikum terkait dengan masalah dan mafsadah. Iya, barakallahu fikum. Kalau barakallahu fikum, iya, ibunya tadi tidak sanggup, ya, mengurusi anaknya, suaminya meninggal dalam keadaan memiliki anak 20 orang, yang paling besar umur 20 tahun, berarti setiap tahun ada satu anak, iya. 20, 19, 18, sampai 1 tahun. Masya Allah. Dalam keadaan, ya dia tidak meninggalkan harta yang banyak. Wah, repot. Barakallahu fikum. Iya. Sangat-sangat berat. Iya. Sehingga itu terkait dengan apa? Maslahah dan mafsadah. Barakallahu fikum. Kalau ibunya tadi mau sabar, wah itu yang afdal. Iya, Masya Allah, ngurusi anak 20 biji, 20 orang, barakallahu fikum, tayyib, tanpa dibantu oleh sang suami, luar biasa. Paham ya? Tayyib. Yang sudah punya anak akan merasa. Iya, baru punya anak 1-2 saja sudah, waduh, barakallahu fikum ya. Kerepotan, apalagi kalau sampai bilangan 20, Masya Allah. Baik, itu akan kelihatan barakallahu fikum. Untuk lebih rincinya nanti akan kita bahas pada babnya. Sehingga kesimpulannya, seorang ibu yang menelantarkan anak yatim milik suaminya dan dia berasik-asik dengan suami yang baru, dia berdosa barakallahu fikum, dosa besar. Apakah benar Rasulullah pernah membakar orang yang durhaka kepada ibunya karena tidak bisa atau sulit mati? Ini sudah pernah ditanyakan pada Ustazuna. Iya, terkait dengan kisahnya Al-Qamah yang sulit untuk menghembuskan napas terakhirnya gara-gara pernah menyakiti ibunya. Kisah ini sering dinukilkan oleh para khutobah barakallahu fikum. Dan ini termasuk kisah-kisah yang dhaif. Ya, ini tindakan para qassas. Sudah dijawab oleh beliau. Apakah seseorang yang ketika belum masuk ke dalam agama Islam, dia ketemu dengan Nabi, akan tetapi setelah masuk ke dalam agama Islam, ia tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, digolongkan orang ini sahabat atau bukan? Barakallahu fikum. Ya, sehingga sahabi itulah man laqiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi wa mata ala imani walau takhallat alaihi riddah. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kepersyaratan yang pertama adalah al-liqa, dia berjumpa, sempat berjumpa dengan Nabi. Paham ya? Yang kedua, al-iman, dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, dia meninggal di atas keimanannya. Sehingga dengan tiga persyaratan ini, orang yang disebutkan tadi masuk. Dia sempat berjumpa dengan Nabi. Dia masuk ke dalam agama Islam walaupun setelah beliau meninggal. Paham ya? Dan yang ketiga, kalau dia meninggal di atas keislaman, maka dia dikatakan sebagai seorang sahabi. Walaupun disela-selai dengan kemurtadan. Jadi dia berjumpa dengan Nabi, masuk Islam, kemudian setelah itu murtad, kemudian setelah itu Islam lagi, kemudian dia meninggal di atas keislamannya, dia masuk dalam kategori sahabi. Apakah boleh menggunakan harta atau uang riba untuk membangun pagar sekolah? Al-aula tarku, yang lebih utama ditinggalkan. Namun sebagian mereka para ulama memperbolehkan menggunakan uang riba tadi barakallahu fikum untuk kepentingan-kepentingan umum, ya, bukan dalam kepentingan ibadah barakallahu fikum, seperti membangun jalan, memberikan lampu-lampu di jalan. Tayyib, sebagian mereka mengatakan demikian, dialokasikan ke arah sana untuk kepentingan umum. Apakah anak hasil zina mendapatkan hak waris juga? Tidak. Apakah boleh seorang muslim memakan daging biawak? Barakallahu fikum. Tayyib. Biawak yang ada barakallahu fikum, atau yang disebutkan di dalam hadis Rasul, tayyib, itu adalah biawak yang ma'ruf memang, bob, ya, yang ma'ruf di tengah-tengah mereka bangsa Arab. Dan bob ini barakallahu fikum, karakternya tidak seperti biawak yang ada di Indonesia atau di Asia. Biawak yang ada di sana, biawak padang pasir, barakallahu fikum, dia tidak yaftarish, enggak buas. Tapi dia mengkonsumsi makanan-makanan barakallahu fikum tayyib nabati. Ya. Barakallahu fikum. Atau hewan-hewan kecil. Ataupun biawak yang ada di tempat kita atau yang semisal dengannya barakallahu fikum yaftarish, itu buas. Ya. Makan ayam barakallahu fikum, makan burung, ya dah. Kalau dulu selagi masih banyak rawanya di sini, sering kita melihat biawak, bahkan sebagian tolabah ada yang berhasil menangkapnya karena dulu ayam peliharaan santri banyak yang hilang, ya, disikat sama biawak-biawak ganas tadi. Sekarang sudah ngungsi segen sama para tolabah barakallahu fikum. Baik. Itu yaftarish barakallahu fikum. Dia miliki cakar, dzumikhlab, kemudian gigi yang tajam. Barakallahu fikum. Sehingga dengan dua kriteria ini, dia masuk dalam kategori hewan yang haram dimakan. Lihat ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Atau nahana Rasulullah SAW an dhinabin wa dhumikhlab. Atau wa dhumikhlab. Rasulullah SAW melarang kita untuk mengkonsumsi hewan yang memiliki taring dan memiliki cakar. Disebutkan oleh mereka para ulama, yaftarish bih, yang dia itu buas dengannya. Barakallahu fikum. Sehingga biawak Indonesia tidak bisa dikiaskan dengan biawak padang pasir. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini soalnya belum dipahami. Bagaimana kalau nama guru yang perawi tempat mengambil hadis disebutkan dua atau tiga orang yang masyhur. Begitu juga orang-orang yang mengambil hadis dari perawi tersebut dua atau tiga orang yang masyhur untuk menambah ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya riwayatul jullah. Hah? Ada seorang rawi yang tidak diketahui jarah dan ta'dil padanya. Barakallahu fikum. Dalam keadaan dia memiliki murid dua atau tiga orang yang masyhur, begitu juga gurunya, apakah itu bisa mengkatrol derajatnya? Begitu maksudnya? Iya. Yang bertanya? Siapa yang bertanya? Mani Sa'ir. Siapa yang bertanya? Faliar Fa'yada. Ayo, jangan malu-malu. Katanya mau menambah ilmu. Iya. Hah? Kalau menambah ilmu enggak boleh malu. Ilmu itu lari dari orang yang malu dan sombong. Ayo, kalau mau nambah ilmu, angkat tangannya. Mana? Apa jin yang nanya ini? Hah? Jinni au insi? Yang bertanya? Jinni. Wah, jangan-jangan jin ini yang nanya ini. Enggak ada yang nunjuk santrinya ini. Masya Allah, ada om jin yang datang. Labasnya sudah, enggak ana jawab kalau enggak mau angkat tangan. Yang terakhir, afwan ustaz, mengapa hati dan pikiran ana sulit terkendali? Apakah sebabnya penyakit maksiat? Atau mungkinkah ada gangguan dari syaitan? Tayyib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barakallahu fikum. Tayyib. Penyebab waswas. Iya. Yang mengganggu pikiran para thalabah itu banyak. Barakallahu fikum. Iya. Al-ma'asi, kemaksiatan bisa memberikan waswas, pikiran yang kacau. Barakallahu fikum. Pikiran yang tayyib. Balau, galau, atau misal dengannya. Iya, baik. Kemaksiatan. Bisa juga, barakallahu fikum, tayyib, dikarenakan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Iya, tayyib. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ya. Entah masalah dia dengan orang rumahnya atau dengan orang lain. Barakallahu fikum. Taib, itu juga bisa mengacaukan pikiran seorang talib. Taib, barakallahu fikum. Atau juga masalah dia dengan teman-temannya. Ya. Bisa juga pikiran yang kacau tadi. Barakallahu fikum. Timbul. Taib. Ya. Dari barakallahu fikum. Kesulitan dia dalam memahami pelajaran. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga cukup banyak penyebabnya. Tayyib. Dan barakallahu fikum untuk menyembuhkannya. Ya. Hanya ada satu jawabannya. Yaitu qauluhu ta'ala ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, barakallahu fikum, tayyib, hati itu bisa tenang. Barakallahu fikum. Dan zikir kepada Allah itu bukan zikrun bil lisani faqat. Bukan hanya berzikir secara lisan tapi juga bil qalb. Ya, wal jawarih, dengan hati dan anggota badannya. Barakallahu fikum. Dan pembahasan ini pernah kita jelaskan tentang makna zikrullah secara luas. Itu bisa antum lihat dalam kitab Wabilus Sayyib miliknya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan makna zikrullah secara panjang lebar di sana. Wallahu taala alam bisawab nantahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.